Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخواني rahimani wa rahimakumullah. Fa ahlan wa sahlan bikum. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum masabihud duja wa yanabiul hikmah. Seperti itu sambutan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Begitu pula selain beliau, beberapa sahabat menyebut para tullabul ilm, para penuntut ilmu, sebagai masabihud duja, penerang di waktu gelap, lentera, masabih, lampu, duja dalam kegelapan. Wa ya nabiul hikmah, ya nabi jamak dari yambu, sumber. Kalau air ya tentunya dari sumber itu terpancarkan air, keluar orang dapat manfaat darinya untuk minum, untuk kepentingan mereka yang lain. Hikmah, tapi mereka tullabul ilm, sumber yang memancarkan hikmah dari mereka keluar. Hikmah yang juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Disebutkan demikian karena memang ilmu, ilmu syara', ilmu syar'i ini adalah nur, cahaya. Allah yang sebutkan, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan, ini mati dalam kekufurannya, dalam kemusyrikannya, dalam fidzulumat, dihidupkan dengan ilmu, dengan taqwa Allah, dengan iman. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi binnas. Dan kami jadikan untuknya cahaya, dengannya dia berjalan di tengah umat manusia. Fa sahibul ilm sahibun nur. Dia punya cahaya, menerangi jalannya, plus memberi pencerahan kepada orang lain. Orang butuh kepadanya. Orang kembali dan merujuk kepadanya. Sahibun Nur dibutuhkan. Antum bisa perkirakan ketika orang di tengah hutan malam gelap sama sekali tidak bisa melihat kanan kiri. Kalau mereka berlima, bersepuluh misalnya, nggak ada yang bawa lampu, baterai itu senter, kecuali satu orang, hanya dia yang pegang. Maka dengannya dia bisa tahu arah untuk pulang ke selatan, ke timur, ke barat. Dengannya dia bisa tahu bedakan mana ranting, mana ular, mana. Maka dia bisa selamat. Biidznillah dengan lampu yang dia pegang. Maka sembilan yang lain, apa kira-kira yang mereka lakukan? Pengin selamat, ya harus ikut orang ini. Di belakangnya. Manut sudah. Kita jalan di belakangmu. Kalau enggak mereka akan tersesat di tengah hutan sana. Pengin pulang selamat, butuh cahaya. Pengin selamat, butuh cahaya. Kalau enggak, kama yuqal, seperti diibaratkan, kahatibil lail. Hatibil lail, seperti orang yang memungut ranting-ranting di hutan di tengah malam. Enggak punya cahaya. Maunya ngumpulkan kayu untuk bahan bakar, untuk masak di rumahnya. Tapi enggak punya cahaya, dia enggak bisa bedakan mana ranting kering, mana ular. Ular pun dia pegang, dia ambil, bisa-bisa dia digigit. Kena bisa, bisa mati sebelum pulang. Celaka karena gelap, enggak punya cahaya. Ngawur, asal ambil, asal pegang. Cahaya dibutuhkan. Begitulah manusia butuh yang membimbing mereka. Orang butuh yang mengarahkan mereka. Tempat mereka bertanya, ini boleh enggak? Halal apa haram? Baik atau jelek? Hadhihi maslaha au mafsada? Hadha yanfa' wala yadur? Mereka butuh. Sangat butuh. Makanya ulama sebutkan itu yang diisyaratkan di dalam hadis, fa idza lam yabqa alimun, atau dalam riwayat fa idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Al hadis, begitu tidak lagi tersisa orang alim yang berilmu, atau tidak Allah sisakan lagi orang alim, orang mengangkat pemimpin-pemimpin mereka, yakni dalam agama, dalam fatwa, dalam rujukan mereka, juhal, orang-orang jahil yang enggak punya ilmu, dijadikan tempat rujukan, dijadikan tempat bertanya, meminta fatwa. Juhal. Ya hakikatnya itu, karena orang butuh orang yang membimbing. Mereka butuh tempat bertanya, orang yang mengajari mereka. Enggak ada orang alim, hatta orang jahil pun jadi. Diikuti. Kalau gampangannya, antum mungkin yang pernah umroh atau haji, Anda melihat macam-macamnya orang di sana. Puluhan bahkan tidak jarang ratusan orang dipimpin oleh yang disebut namanya mutawif. Kaitnya di umrohnya. Seringnya orang jahil. Apapun yang diucapkan, dilakukan orang itu diikuti. Dia tinggal ngucap apa, nanti diikuti oleh rombongannya ratusan orang. Innallah, apa saja sudah. Ini kadang megang kitab, wailah apa, menunjukkan dia jahil. Di kitab itu disebutkan misalnya selesai tawaf, hendaknya ke mas'a, tempat sa'i. Disebutkan itu bahasa penjelasan, bukan doa, bukan apa. Tumma yatla'u ila sofa. Kemudian hendaklah dia naik ke bukit sofa untuk memulai sa'inya. Tapi itu dibaca oleh dia. Tumma yatla'u ila sofa. Diikuti oleh yang lain. Tumma yatla'u ila sofa. Itu bukan doa, ada apa dibaca. Tapi begitulah orang. Apapun yang dianggap ini orang alim, diikuti. Juhal. Bahkan sebagian mereka, ini karena jahilnya, atau orang Arab, tidak sedikit yang jahil, karena gak ngerti ilmu. Itu dalam rangka membaca tadi diikuti. Allahumma, la tada'lana, jangan kau tinggalkan untuk kami. Di situ, dhamban illa ghafartahu, jangan kau tinggalkan dosa kecuali engkau ampuni. Tapi karena ini jahil, la tada'lana zanaban. Zanab ekor. Jahil. Miskin. Intinya diikuti oleh orang. Maka orang butuh yang membimbing mereka, menjelaskan kepada mereka syariat Allah. Masabihud duja, maka tullabul ilm adalah cahaya pelita di waktu gelap. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ma'ruf ketika berbicara ilmu, tentunya yang dikehendaki darinya adalah simarul ilm, buah daripada ilmu ini, samaratul ilm, apa yang dihasilkan oleh ilmu ini. Ilmu tentunya yang mengangkat orangnya, memuliakan dia di dunia dan akhiratnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat, muliakan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu sekian derajat. Dimuliakan oleh Allah. Dihormati. Dicintai. Karena ilmunya. Terhormat orang yang berilmu itu. Mulia. Tidak jarang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma Dan beliau siapa? Beliau dari Baitun Nubuwah. Kedekatannya yang sangat nasab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau tidur di depan pintu para kibar sahabah. Panas, dingin, debu. Untuk menunggu keluarnya orang yang beliau inginkan, guna bertanya ilmu kepadanya. Dimuliakan sedemikian rupa karena ilmu. Yang kedua, sahibul ilm, talibul ilm, alal khair, alal khairiyah, di atas kebaikan. Wakafa bihi fakhran, dan cukup itu sebagai kebanggaan baginya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, dan barang siapa yang Allah kehendaki baginya ilmu kebaikan, Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia faqih, alim, berilmu dalam agamanya. Maka yang berilmu kana alal khair, dia di atas khair, alal khairiyah, dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Ilmu tentunya yang dia amalkan. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Kalau saja itu mereka amalkan, ilmu yang diajarkan kepada mereka, maka itu yang lebih baik bagi mereka. Lakana khairan lahum. Fatalibul ilm alladhi ya'mal bi'ilmih kana 'alal khair, 'alal khairiyah, 'alal khairiyah 'azimah, besar kebaikan yang ada padanya. Nah, itu persaksian dari Rabbul Alamin. Itu pula yang persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasil buah daripada ilmu adalah menambah rasa takut kepada Allah. Khasyiatullah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Sebagaimana Ibn Mas'ud radhiyallahu an katakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Cukup rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Takutmu kepada Allah itu ilmu. Takut yang mendorong dirimu untuk beramal saleh, jalankan perintahnya, takut yang menghalangi dirimu dari maksiatullah, dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah, ilmu. Takut yang mendekatkan dirimu kepada Allah, ilmu. Karena talibul ilm, dari ilmu yang dia pelajari, bab at-targhib wa at-tarhib, dengan dia mempelajari targhib, dia akan terdorong, semangat, terpacu untuk mengamalkannya, tahu fadilahnya ini. Ini yang dijanjikan bagi yang mengamalkan ini, pahalanya seperti ini. Mendorongmu untuk semakin dekat kepada Allah, ilmu. Begitu pula dalam kemaksiatan, dia tahu ini dosanya, ancaman, murka Allah, azabnya. Maka itu yang menjadi pencegah, menghalangi dirinya dari maksiat, ilmu. Khasyiatullah. Salah satu, atau bahkan itu motivasi yang membuat menjadikan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah menulis kitabnya Sifat Salat Nabi, ketika beliau mengajarkan atau membaca kitab tentang ta'zim qadri salah lil Marwazi rahimahullah. Ta'zim qadri salah, tentang keagungan dan mulianya salat, atau dari terhib wa terhib al-mundiri juga, saat melewati hadis-hadis yang begitu banyak tentang sholat, begitu pentingnya sholat, begitu besar pengaruhnya bagi amalan yang lain, idza saluhat saluha sa'iru amalih wa idza fasadat fasada sa'iru amalih, bahkan kedudukan sholat yang begitu besar di dalam syariat, sebegitu pentingnya, sementara belum ada kitab khusus yang menjelaskan seperti apa dan bagaimana tata cara sholat sebagaimana di dalam sunnah. Itu yang mendorong beliau untuk menulis Sifat Sholat Nabi, ilmu. Sampai beliau tulis rahmatullahi alaih. Maka ilmu menambah rasa takut kepada Allah. Orang punya khasyah, khasyatullah dalam dirinya. Ilmu pula buahnya adalah al-amalus salih. Beramal salih dengannya. Pengamalan. Dan dalam ayat tadi, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum. Kalau saja mereka mau mengamalkan, mau mengamalkan apa yang sudah dimau'idhahkan, diajarkan pada mereka, ilmu, maka itu yang lebih baik bagi mereka. Dan seperti Ali katakan radhiyallahu anhu, hatafal ilm bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu memanggil amalan. Ini mendatangkan amalan, membuatmu beramal saleh, mengamalkan ilmumu. Kalau memang amalan itu mau datang, artinya bersanding berdua, ilmu dan amal. Kalau tidak, ilmu itu pun akan pergi meninggalkanmu. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah mewasiatkan, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu akan jadi seorang alim sampai kamu harus menjadi seorang muta'allim terlebih dahulu. Ya, ini proses. Muta'allim, talib. Demikian naik jenjang dengan ilmunya sampai dia menjadi seorang alim. La takunu aliman hatta takuna muta'allima. Ibnu Abbas di masa mudanya, zaman talab, masih belajar, tanya kepada kibar sahabah yang sebaya dengan beliau dari Ansar, sempat menyampaikan kepada beliau, ada apa Ibnu Abbas? Kamu terlalu getu, terlalu semangat belajar, tanya ilmu. Kamu kira orang memerlukan ilmumu? Ada sahabat besar, tapi itu tidak mematahkan, tidak menghentikan Ibnu Abbas. Terus beliau belajar. Iya, sekarang mungkin kamu tidak atau belum dibutuhkan. Masih ada asatidah, masih ada masyayikh, masih ada ulama. Sekarang, al-yawm. Tapi esok, entah 10-20 tahun lebih ke depan, menjadi generasi penerus. Tongkat estafet dakwah harus dilanjutkan, harus ada regenerasi. Yang senior istilahnya, yang tua pasti mati. Siapa penggantinya? Pentingnya ilmu. Makanya Ibnu Abbas tidak patah semangatnya. Jadi sekarang orang gak butuh kamu. Sekarang orang gak tanya padamu. Ada kibar, masih ada fulan-fulan. Iya sekarang. Dan terbukti kan, gak lama zamannya, sampai jadilah seorang Ibnu Abbas, hibr hadihil ummah, rujukan umat dalam tafsir, dalam ahkam. Orang memenuhi majelis Ibnu Abbas, butuh dengan ilmunya. Maka pengamalan daripada ilmu. Kata Abu Darda, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dan kamu pun dengan ilmu tidak teranggap alim. Walaupun kamu sudah berilmu, walaupun kamu sudah belajar lama di sana, di sini, sampai kamu mengamalkannya. Sampai kamu mengamalkannya. sebelum kamu mengamalkannya, kamu jahil. Enggak ada gunanya ilmu bagimu. Tetaplah kamu jahil. Apa gunanya ilmu kalau tidak diamalkan? Inti dan tujuan ilmu pengamalannya. Dan itu buah yang ditunggu. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti masaknya. Amalan. Kama yuzkar wa alimun lam ya'malan mu'abbadun min qabli 'ubbadil wasan. Orang alim yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab bahkan sebelum penyembah berhala sekalipun. Karena dia berilmu tahu hujjah. Wal'iyadzu billah. Maka amalan buah daripada ilmu. Orang mengamalkan, mau beramal saleh, buah daripada ilmu pula adalah kamu tahu man sahibul ilm, siapa orang yang berilmu. Karena kamu tahu apa itu ilmu. Ilmu itu apa? Kamu pelajari, maka kamu dengannya ngerti, faham siapa yang alim, siapa yang bukan. Karena hakikat ilmu kamu fahami. Siapa yang punya ilmu, alim, siapa yang mudda'i al-ilm. Yang ngaku saja punya ilmu. Kok gak ada tanda-tanda ilmu padanya? Kok gak ada sifat-sifat kriteria seorang alim padanya? Berarti bukan alim dia. Bukan orang yang pantas untuk kamu percaya dalam ilmu padanya. Bukan orang yang patut kamu merujuk, mengambil dan belajar ilmu padanya. Kalau gak tahu ilmu, orang gak akan bisa bedakan. Dia anggap semua yang bicara, setiap yang di atas mimbar, setiap yang duduk, dia anggap alim. Pokoknya pinter ngomong, alim. Pokoknya bisa teriak-teriak, alim. Berani berdiri di depan, alim. Walah dia mengerti alif ba' ta' tentang ilmu. Tapi ketika orang faham apa itu ilmu, dia bisa bedakan. Manil alim min ghairih. Buah daripada ilmu. At-tamyiz. Bisa dibedakan. Buah daripada ilmu pula. At-tashabbuh bi ahlihi. Meniru orangnya. Ini orang yang berilmu. Ulama. Tashabbuh al-mahmud. Tashabbuh yang terpuji. Karena tashabbuh ada dua. Ada madzmum, ada mahmud. Ada tashabbuh yang tercela, jelek. Tashabbuh dengan ahlul kufur, tashabbuh dengan ahlul ma'asi. Ada madzmum. Tapi tashabbuh dengan ahlil khair, ahlul ta'ah, ahli ilm, baik. Makanya disebutkan watashabbahu wa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Tirulah orang-orang baik itu. Karena meniru orang-orang baik adalah kemuliaan. Walaupun kamu gak bisa seperti mereka, belum sampai setingkat mereka, tapi paling tidaknya meniru. Makanya dari zaman dahulu mereka tidak hanya mengambil ilmu dari syuyukh dan a'immah, tapi mereka pelajari, mereka ambil juga dari al-hadi was-samt wad-dal. Mereka pelajari tindak tanduknya, akhlak, adab, sopan santunnya, sifat-sifatnya ditiru. Di majelis Imam Ahmad tidak semuanya thullabul ilm. Banyak dari mereka datang untuk melihat dan belajar seperti apa Imam Ahmad, akhlaknya, tutur katanya, ibadahnya, untuk ditiru. Fakanu yata'allamuna al-hadiya was-samt kama yata'allamuna al-ilm. Begitulah mereka bareng. Sebagaimana mereka pelajari ilmu, mereka pula pelajari al-hadiyu was-samt. Tindak tanduk, akhlak, meniru. Dan itu sunnatullah. Orang kalau kagum dengan sesuatu atau dengan seseorang, ya otomatis dia akan terbawa untuk meniru, tasyabuh dengannya. Kamu lihat anak-anak, secara umumnya anak-anak kecil, karena kagum dengan sosok tentara misalnya, maka dia bangga sekali kalau dipakai baju tentara, loreng, wah seneng. Atau gayanya dia megang kayu seakan-akan kayak senjata api gitu. Karena bangganya, senang dengan sosok ini, dia tiru pada dirinya. Atau dokter misalnya, gua senang dia pakai baju putih, kasih mainan, alat-alat kedokteran ya, karena itu yang dia banggakan, yang dia kagumi, senang untuk dia tiru. Dan itu disebutkan buah daripada ilmu, menjadikan kita meniru orang-orang yang berilmu. Makanya penting talaqqi an ahlil ilm wal ulama wal masyayikh, untuk menimba dan belajar ilmu kepada mereka. Seperti apa mereka akhlaknya, dalam muamalahnya, adabnya. Yang itu mungkin gak bisa atau gak ada tertuang di dalam kitab, tapi hanya bisa dilihat ketika kamu bersama mereka. Kadang sulit untuk diungkapkan dalam bahasa tulisan. Tapi secara langsung ketika thullabul ilm duduk bersama mereka, mereka tahu adab-adabnya dalam pergaulan, dalam kesehariannya seperti apa mereka. Adab. Rahmatnya. Keinginan baik untuk orang. Disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Biasa beliau sholat malam, nanti mendekati subuh atau subuh beliau disediakan di sampingnya apa saklar untuk alarm untuk membangunkan seisi rumah, anaknya, istrinya. Lalu saat beliau sholat, rupanya ada yang masuk rumah beliau dari tembok. Beliau kedengaran ada suara kresek-kresek ini. Ada orang masuk, kelihatan lah ada suara, ada gerakan. Lalu karena khawatirnya itu, maka beliau pencet ini tombol. Maka bangun semua isi rumah. Singkat cerita, itu orang ketangkep. Orang India atau Pakistan atau Bangladesh sekitar itu. Lalu saat ditangkap, biar dia di sini dulu, hormati, kasih teh, kasih ini, maling padahal. Tentunya ada penjaga di rumah beliau juga, polisi berapa orang gitu dari pemerintah. Lalu singkat cerita, sampai beliau selesaikan sholatnya, adzan subuh. Kata Syekh, ajak dia ke masjid biar sholat sama kita. Sambil dijaga tentunya oleh pengawalnya ini. Lalu sampai selesai sholat, ajak kembali ke rumah. Lalu ditanya oleh Syekh, ana tahu kamu tidak melakukan ini kecuali pasti ada kebutuhan mendesak. Ada kepentingan yang sangat sehingga kamu harus sampai mau mencuri. Dan dia menangis. Iya, Syekh. Dan anak gak nyangka, afwan kalau bahasa kita. Anak gak nyangka kalau ini rumah antum. Anak pikir rumah orang. Apa? Hajatmu apa? Anak pekerja. Ya kayak TKI gitu lah. Gaji anak cuma seberapa, sekian. Sementara aku dapat kabar dari negeriku sana kalau ibuku harus segera masuk operasi kalau nggak bisa wafat sakit parah gitu. Sementara ongkos operasi itu besar, sekian, jauh dari kemampuanku. Berapa biayanya? Disebutkan sekian. Maka Syekh minta untuk diberikan kepadanya uang lebih bahkan dari yang dia sebutkan. Enggak salah sekitar 500 juta sekian gitu. Maksudnya dikasih lebih kepadanya ini untuk biaya operasi. akhlaknya, merubah sifat-sifatnya, dirubah semua itu oleh ilmu. Seperti disebutkan, innar rajul, kata para ulama salaf, idza talabal ilm lam yalbas an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa fi hadihi wa dallihi wa sabtih. Orang kalau belajar ilmu di masa semenjak masa dulu, gak akan lama akan terlihat perubahan pada tindak tanduknya, gerak-geriknya, ibadahnya, akhlaknya, semua. Dirinya dirubah oleh ilmu. Tanda kalau ilmunya adalah ilmu nafi', dirinya dirubah oleh ilmu. Seperti Ibnu Qayyim sebutkan rahimahullah, tanda-tanda ilmu nafi', semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah tawadhu'nya, semakin baik akhlaknya, semakin bertambah hartanya, semakin bertambah karomnya, dermanya kepada orang, infaknya, wahakadha. Yang berarti, orang kalau tidak berubah, padahal dia sudah belajar ilmu, sudah banyak mendengar, tetap saja seperti itu wataknya, karakter, sifat yang ada pada dirinya, ada yus'al anhu. Mungkin ilmunya, na'udzubillah, bukan ilmu nafi'. Terbukti kok gak berubah pada dirimu. Tetap saja kamu yang berperangai sumbu pendek, ngamuan, temperamental, ya tetap seperti itu. Gak ada perubahan. Padahal sudah dengar ilmu, belajar ilmu, nulis ilmu, murojaah ilmu, menghafal ilmu, tetap seperti itu. Ya akhi, la'alla ilmaka ilm ghair nafi'. Kok gak merubah dirimu? Buah daripada ilmu adalah merubah diri kita. Dulu mungkin, dulunya dikenal fulan, lisannya kurang baik mungkin. Dulu fulan, orang taunya jeleklah tentangnya, negatif. Suka nipu, ngemplang orang, uang orang, bawa lari, ini, itu. Tapi ilmu, kalau itu ilmu nafi, akan merubah semua itu. Berubah dia. Berbenah diri dan menjadi jauh lebih baik dengan ilmunya. Hadza Fudail bin Iyad seperti itu. Antum tahu kan kisahnya Fudail bin Iyad? Dulunya rahimahullah perampok. Perampok. Suka begal orang kalau malam. Kafilah-kafilah yang jalan malam hari, cegat, begal, diambil hartanya. Sampai disebutkan dalam biografi beliau, menghasil beliau mau menjarah atau ngambil dari suatu rumah. Begitu beliau masuk pagarnya, sahibul bait itu kadang gak tahu dan beliau sedang membaca Quran yang di rumah. lepas ayat yang beliau baca di Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum. Alam ya'ni, yani belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman, yang mau sampai kapan orang yang beriman itu mau khusyuk hatinya terhadap zikrullah, kebenaran yang turun, agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab, keras hatinya. Al-Muhim, tersentak hati beliau. Ya Allah, langsung beliau urungkan niatnya, langsung keluar lagi. Dan diulang-ulang ayat itu terngiang-ngiang terus di benaknya. Alam yakni lilladina amanu. Belum datangkan waktunya. Ya mau sampai kapan seperti ini terus, Fudail? Pada diri beliau sendiri. Disebutkan pula beliau dalam perjalanan pulang, singgah di semacam apa ya, tempat singgahlah gitu, entah apa bentuknya. Terus di situ ada kafilah-kafilah pedagang sedang bermalam berhenti di situ. Kata beliau, kenapa kalian berhenti nggak melanjutkan perjalanan pulang? Oh, nggak berani kami malam begini. Lah kenapa? Oh, kamu nggak tahu daerah sini rawan begalnya Fudail bin Iyad. Mereka nggak tahu kalau ini Fudaili, biasa mungkin zaman itu seperti sekarang pakai apa penutup wajah mungkin atau semacam itu, mungkin di sana imamah ditutup begitu tinggal matanya. Pasti mereka nggak tahu kalau ini Fudail. Itu jahat, kejam dia begini begini begini. Ya Allah, kata Fudail, sampai seperti ini orang takut kepadaku. Pasti kata Fudail, kum, ayo ke rumah. Rumah beliau dijamu, dikasih makan, walhasil sampai mereka pulang. Berubah beliau, tobat kepada Allah, belajar ilmu dan seterusnya. Orang berubah dengan ilmu. Harus ada perubahan. Dulunya nakal mungkin, usil ke orang, ke barang orang, dirusak, di ini, disembunyikan, dibuang, mungkin dulunya. Tapi dengan ilmu yang kamu pelajari, harus berubah. Kalau kamu tidak ada perubahan, pada dirimu gak ada pembenahan, gak ada perubahan, ilmu bisa jadi wabal alaik. Ilmumu menjadi bencana bagimu, malah petaka. Alhamdulillah. Orang akan semakin menjelekkan. Masih mending dalam tanda kutip orang awam yang gak tahu ilmu, walaupun juga berbuat yang sama. Tapi dimaklumilah oleh mereka dalam artian itu wajar memang itu. Lah sementara kamu, orang berilmu, dikenal santri, dikenal talibul ilm, tapi kok begitu wataknya? Kok seperti ini muamalahnya? Akan dicela lebih oleh mereka. Katanya santri, katanya penuntut ilmu, katanya da'i, katanya, tapi muamalahnya begini, akhlaknya seperti ini, karakternya begini, apa itu? Orang akan lebih membenci, akan lebih hina kamu daripada orang awam sekalipun, ketika ilmu tidak merubah dirimu. Buah daripada ilmu merubah kalau itu ilmu yang bermanfaat. Dan seperti mereka katakan, lam yalbath, enggak lama, enggak butuh waktu lama. Betul-betul dia akan berubah dengan ilmunya. Ilmu besar, buahnya banyak. Ilmu pula membuat orangnya termasuk dari golongan muhsinin, yang punya sifat ihsan pada dirinya. Perbuatan baik didoakan, beristighfar kepadanya semua yang ada di langit, di bumi, ikan-ikan di air, pada beristighfar kepadanya. Karena ilmu memberi kehidupan. Wa inna Allah katabal ihsan fi kulli syai. Dan Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Al-hadith ma'ruf. Fa idza dzabhtum fa asinu dzibh wal yuhidda adukum syafarata. Kalaupun menyembelih dengan cara baik, pastikan tajam pisau. Ini kan ihsan, ilmu, dari ilmu. Sampai binatang pun merasakan dampak positif daripada ilmu pada diri mereka, sehingga tidak tersiksa. Binatang-binatang itu, antum kalau tahu orang kejem, kalaupun itu binatang yang najis atau haram, gak boleh disakiti. Mereka bunuh khinzir, disetrum, sengat, sakitan dia sebelum dia mati, dan lama matinya. Gak kemudian dinyes mati begitu. Kejang-kejang dulu, kesetrum. Haram menyiksa. Bunuh-bunuh dengan cara baik. Atau anjing masukkan karung, dipukuli di ini. Atau dimasukkan air mendidih panas. Ini disebutkan Mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh rahimahullah, beliau guru besarnya Syekh bin Baz, dan Mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz. Syekh Muhammad bin Ibrahim, di zaman beliau penduduk Madinah pada mengeluh karena banyaknya anjing-anjing liar kayak nyerbu masuk kota Madinah. Ya, namanya anjing liar, orang risih lah, najisnya. Orang takut, perempuan, anak-anak, khawatir keselamatan mereka. Belum lagi ini ngerusak, ini namanya anjing. Apa, ngeker-ngeker sampah di depan-depan rumah itu, nyari makan, sakit. Walhasil terlalu banyak jumlahnya, sehingga mereka risih, dan akhirnya mereka mengadu dan mengangkat syakwa, keluhan dan masalah ini. Di sana namanya baladiyah. Kurang lebih kalau di kita semacam kayak Satpol PP begitulah. Mereka minta untuk dimusnahkan ini. Tangkap atau tembak mati. Karena meresahkan. Hasil baladiyah tentunya gak akan berani bertindak kecuali ada SK dari raja Maka diangkat masalah sampai ke raja Malik. Raja juga tidak akan ambil keputusan kecuali musyawarah dan tanya kepada mufti. Tinggal tunggu iya, sudah eksekusi jalan. Disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim, begini, begini, begini. Mereka minta dimusnahkan. Maka jawab Syekh Muhammad bin Ibrahim, enggak boleh. Karena Rasulullah SAW sebutkan terkait mereka ini, para anjing. Innaha ummatun minal umam. Innaha ummah. Mereka pun umat seperti umat-umat yang lain. Nantinya ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya, ada keluarganya. Gak boleh dimusnahkan. Yang boleh dibunuhkan cuma kalbun akur. Usir, ditangkap, mungkin dibuang ke sana. Tapi dimusnahkan, dibunuh gak boleh. Singkat cerita demikian. Maka selamat terjaga kehidupan. Gak jadi dibantai, dibunuh. Bahkan anjing karena ilmu, fatwa dari mufti. Kalau gak ada, habis itu anjing. Detik-detik penentuan dari mufti. Ihsan, rahmat, ilmu ini bagaimana tidak didoakan dan bagaimana tidak istighfar kepada seorang alim segala sesuatu sampai anjing pun terselamatkan karena ilmu. Fadlun azim, karena ilmu. Wahakadha. Tentunya buah daripada ilmu banyak, lebih dari yang kita sebutkan. Tapi itu la'allahu min aham thamarat, termasuk dari buah yang terpenting di dalam kita belajar ilmu. Akhlak pada diri kita. Nah, seperti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, qala kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Qur'an, ini pengamalan terhadap Qur'an yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya diamalkan, larangannya dijauhi. Ilmu. Mendidik dan membenahi adab-adab kita. Meluruskan akhlak dan sifat-sifat kita. Orang kelihatan dan jauh berbeda ketika ada ilmu padanya. Ta'allamul ilm wa ta'allamu ma'ahu as-sakinah wal waqar. Para ulama salaf sebutkan sebagaimana kamu pelajari ilmu, pelajari pula untuk ilmu itu as-sakinah wal waqar, wibawa, kewibawaan, ketenangan, itu ada pada sahibul ilm. Beda, jauh akan berbeda. Ada wibawanya, ada tenangnya, ada kesantunannya. Terlihat. tidak ada dan enggak pernah akan kamu jumpai orang yang berilmu, tapi orangnya gerusak-gerusuk, bicara semaunya, enggak ada wibawanya lah, enggak ada wibawanya. Bukan demikian ilmu diambil, bukan seperti itu ilmu menghasilkan pada orangnya. Berwibawa, bahkan sampai tingkatan, tentunya darajat tingkatnya berbeda-beda, tapi sampai tingkatan hatta khalifah pun gak ada apa-apanya wibawanya. Harun ar-Rasyid rahimahullah saat masuk Basrah atau Baghdad, ini namanya rombongan khalifah orang nomor satu, datang dikawal dengan pasukannya bersama menteri-menterinya, berapa rombongan lah. Saat beliau lewat, ya, kehidupan berjalan seperti biasa. Yang di pasar, ya di pasar. Yang ini, ya di ini. Tetap paling orang ngelihat pada khalifah datang. Terus, gak ada gejolak, gak ada perubahan terjadi. Sampai beliau ke istananya. Selang beberapa waktu atau hari esoknya, tiba-tiba beliau sendiri dan yang di istana mendengar suara gaduh. Nah, itu jadi gejolak yang luar biasa di kota. Antum tahu kalau misalnya di sini ada perubahan, kan kelihatan. Orang pada keluar rumah, yang di pasar meninggalkan pasar. Gaduh suaranya. Orang jalan, orang ribuan orang. Bukan 10-20. Riuh dan rame Baghdad. Sehingga khalifah tak berheran. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Gemuruh apa? Apa yang membuat ini semua? Coba periksa ada apa? Nanti periksa dilihat. Ya Amirul Mukminin. Semua orang pada meninggalkan aktivitasnya. Yang di pasar meninggalkan pasarnya. Yang di majelis-majelis meninggalkan majelisnya, yang di sana, yang di sini, semua pada menuju satu tempat, masjid. Emangnya ada apa? Karena mereka kedatangan Imam Yazid ibn Harun, imam besar rahimahullah, Yazid bin Harun. Datang wala pengawal, wala tentara, wala menteri, wala apa. Seorang alim besar, muhaddits. Gemuruh disambut oleh orang Baghdad karena tahu kedatangan imam besar, alim. Tertunduk Harun ar-Rasyid sejenak, kemudian beliau katakan, ini pemimpin yang sesungguhnya. Dia memimpin dengan ilmunya, dihormati orang sedemikian rupa. Wibawanya gak ada apa-apanya khalifah. Dia datang gak ada perubahan. Khalifah padahal orang nomor satu. Itu seperti tadi orangnya. Ya dengan kesibukannya masing-masing. Yang mau di pasar ya di pasar. Jualan ya. Yang mungkin di sana gak ada sawah ya. Alhasil orang dengan aktivitasnya tetap berjalan gitu. Gak ada gejolak, gak ada gemuruh, gak ada apa. Tapi begitu yang datang ke mereka seorang alim besar, terjadi perubahan yang luar biasa. Karena dia gak punya persenjataan, gak punya bala tentara, gak punya pasukan, gak punya apa. tapi yang bersamanya ilmu. Kewibawaannya begitu besar seorang alim. Sehingga Harun katakan tadi, ini hakikatnya pemimpin yang sesungguhnya. Wibawa. Dihormati. Karena ilmunya. Dan tidak mengenal umur. Ilmu. Jika orangnya berilmu, jika orangnya beramal soleh dengannya, jika orangnya beradab, jika orangnya berakhlak, jika orangnya berubah sifatnya, berwibawa, enggak kenal umur. Kata Imam Malik rahimahullah, aku tahu di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, ada 70 orang, orang tua, ahli masjid, ahli salah, tiap 5 waktu mereka di shof awal. Tahunya rumah masjid, dan kalau masing-masing dari mereka seandainya diberi amanat Baitul Mal, aku percaya betul-betul dia akan amanat. Ya, ini gak akan nyuri, gak akan korupsi, gak akan ini harta. 70 orang-orang tua ini. Tapi kalau sudah mereka mengatakan Rasulullah berkata begini, Rasulullah bersabda, kata Malik, tidak satupun aku percaya. Karena mereka bukan orang yang berilmu. Tapi ada amanat padanya, baik pada dirinya, tapi bukan orang yang ngerti ilmu. Dan tidak ada orang yang mengejar atau mendatanginya. Kata Imam Malik, begitu datang ke kami, ke Madinah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, wa huwa syab, dalam keadaan masih muda. Ibnu Syihab guru besarnya Imam Malik. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri. Imam besar. Muda. Beliau datang ke Madinah. Fakunna nazdahimu ala babi. Kami, kata Imam Malik, artinya kami, beliau dan yang selevel beliau. Ulama-ulama Madinah. Muhaddithin. Ruwat. Para perawi. Kami berdesak-desakan. Berjubel-jubel di majelisnya. Mendatangi. Karena ilmu. Berwibawa. Dihormati. Itu semua buah daripada ilmu. Intinya merubah. Betul-betul akan merubah. Dirimu kepada yang lebih baik. Jika ilmu itu ilmu nafi', jika Allah berikan taufik kepadamu, maka banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah memohon kepada Allah dalam sholat, dalam sujud, untuk diberi ilmu nafi', untuk diberi taufik agar merubah kehidupan kita, merubah akhlak dan sifat karakter diri kita, agar kita meniru dan mengikuti pendahulu-pendahulu kita, salafus saleh, sahabat, tabi'in, wala imma ba'dahum, wal muwaffaq, man waffaqahullah. Mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.